Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah durus fi syarhi nawaqidil islam karya Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu ta'ala. Fahadha huwa al-farqu, maka inilah perbedaan antara mukjizat para nabi dan sihir. Fadalla, maka ini menunjukkan bahasanya sihir itu qadimun, sudah kuno. Fil basyariyah, di dunia manusia. Sudah ada sejak zaman Fir'aun, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kama qad yakunu min qabl, sebagaimana telah ada sebelum masa Fir'aun. Waqad baqiya asihru, dan ada sihir di tengah-tengah Bani Israel. Falihada, oleh karena itu di masa Sulaiman alaihissalam, dan Nabi Sulaiman adalah Nabi sekaligus Raja. Beliau adalah Nabi di antara Nabi Bani Israel dan Raja di antara Raja-Raja Bani Israel. Allah tundukkan untuk Sulaiman jin, dan jin secara umum dan jin ifrit secara khusus, kemudian setan, yaitu maksudnya jin secara umum, ta'malu bi amrihi, semuanya bekerja atas perintah Sulaiman. Karena Allah memberikan kepada Sulaiman kekuasaan yang tidak Allah berikan pada siapapun minal alamin, dari semesta alam. Tatkala Sulaiman meminta kepada Rabbnya, sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Sad ayat yang ke-35, wahabli, dan berikanlah untukku kerajaan, la yambari, yang tidak sepatutnya didapatkan li ahadin satupun, mim ba'di, setelahku. Wa min dhalika, maka di antara ya kekuasaan yang Allah berikan kepada Sulaiman, Allah tundukkan jin-jin ifrit untuknya. Wa syayatinu kulla bana'in, dan Allah tundukkan setan-setan yang bekerja sebagai kuli-kuli bangunan, yang membangun. Wa khawas, demikian juga ada yang menyelam. Wa akharina muqarranina fil asfad, dan yang lain ada yang diikat fil asfad dengan belenggu. Yatasarrafu fihim, kemudian Nabi Sulaiman mengatur jin-jin tersebut alaihi salatu wassalam, dan jin bekerja untuk Sulaiman al-a'mala, pekerjaan dan proyek-proyek al-ha'ilah yang besar, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wafat, datanglah setan dan mengatakan bahasanya Sulaiman tidaklah mampu menundukkan setan kecuali dengan ilmu sihir. Fawa, maka ilmu sihir itulah yang, maka fawa Sulaiman yastakhdim, menggunakan jin dan setan dengan ilmu sihir. Alladhi ya'maluhu, yang dia praktekan. Maka setan membuat kebohongan atas nama Sulaiman, dan Allah bersihkan Sulaiman dari tuduhan itu, karena sihir adalah kekafiran. Tidak layak binabiyillahi, bagi Nabi Allah Sulaiman untuk melakukan kekafiran. Tidak layak artinya tidak boleh dan mustahil. Allah Ta'ala berfirman, wattaba'u, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan di masa Sulaiman. Dan tidaklah Sulaiman kafir. Yang dimaksud wa makafara Sulaiman, tidaklah Sulaiman melakukan sihir. Aima sahara Sulaimanu, Sulaiman tidaklah melakukan sihir. Maka ini menunjukkan bahasanya melakukan sihir adalah kekafiran. Maka Allah namai as-sihar, mempraktekkan ilmu sihir sebagai kekafiran. Akan tapi setanlah yang kafir mengajarkan sihir kepada manusia. Demikian juga sihir yang diberikan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, Harut dan Marut. Namun tidaklah keduanya mengajari siapapun hatta yakula, sampai keduanya mengatakan, kami hanyalah ujian, janganlah kalian kafir dengan belajar sihir. Namun mereka tetap nekat mempelajari dari keduanya masihir, yang dengan sihir tersebut mereka bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Dan tidaklah mereka bisa memberikan bahaya bihi dengan sihir min ahadin siapapun kecuali dengan izin Allah, yaitu izin kauni Allah subhanahu wa ta'ala. Karena izin Allah ada dua macam, izin kauni dan izin syar'i. Illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah, yaitu izin kauni. Mereka mempelajari yang membahayakan mereka dan tidak manfaat bagi mereka. Dan sungguh mereka telah mengetahui siapa yang membeli sihir. Yaitu siapa yang belajar sihir. Dan siapa yang mempraktikkan sihir. Namun digunakan diksi membeli untuk menunjukkan besarnya semangat. Maka semangatnya untuk bisa sihir sebagaimana semangat seorang pembeli yang membeli sesuatu yang sangat dia inginkan dan dia butuhkan. Malahu fil akhirati min khalaq, maka tidak ada baginya di akhirat min khalaqin, bagian dari kenikmatan. Sungguh jelek apa yang mereka gunakan untuk menukar dengan diri mereka sendiri, seandainya mereka ya'lamuna tahu. Walau annahum, seandainya mereka beriman dan bertakwa dengan tidak melakukan sihir, tentu pahala di sisi Allah itulah yang lebih baik, seandainya mereka ya'lamuna mengetahuinya. Maka dalam ayat-ayat ini terdapat penjelasan bahwa sihir adalah bagian dari kerja setan. Dan bahasanya tidaklah layak bagi Sulaiman alaihissalam, seorang Nabi Allah, anak dari Nabi Allah, melakukan sihir. Sehingga akan tapi inilah kebohongan orang-orang Yahudi karena diajari oleh setan. Maka orang Yahudi tidaklah mengimani Sulaiman sebagai seorang Nabi. Akidah Yahudi tentang Sulaiman, Sulaiman adalah sahir. Sulaiman adalah tukang sihir. Yang ini karena al-qadha asyayatin. Karena ajaran atau bisikan setan. Fahadil ayat, maka ayat ini menunjukkan bahasa sihir adalah kekafiran. Walihada, oleh karena itu maka musannif berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahasanya sihir adalah kekafiran. Sihir adalah di antara pembatal Islam. Dan hal itu, bahasanya sihir adalah kekafiran, bisa kita jumpai di beberapa titik dari ayat-ayat di atas. Yang pertama pada kalimat wa ma kafara Sulaimanu. Sulaiman tidak kafir, dengan pengertian Sulaiman tidak melakukan sihir. Maka ini menunjukkan bahasanya sihir kekafiran, sihir itu kekafiran yang tidak layak terjadi pada Nabi Allah. Kemudian yang kedua, walakin asyatina kafaru yu'alimuna an-nasa sihir. Maka ayat ini, potongan ayat ini menunjukkan bahasanya mengajarkan sihir itu kekafiran dan bahasanya itu adalah pengajaran setan. Dan itu bukanlah pengajaran dari para anbiya, para nabi alaihimussalam. Kemudian yang ketiga, tidaklah keduanya, yaitu malaikaini, dua malaikat, tidaklah mengajari siapapun sampai keduanya mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Fala takfur artinya, janganlah engkau belajar sihir sehingga engkau jadi kafir. Maka ini menunjukkan bahasanya belajar sihir adalah kekafiran. Kemudian yang keempat, walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada baginya di akhirat dari bagian kenikmatan. Innama hadza fi haqqil kafir, dan ini adalah ungkapan untuk orang kafir, karena orang kafirlah yang tidak memiliki nasibun bagian di akhirat, yaitu bagian dari surga. Maka potongan ayat ini menunjukkan bahasanya sihir adalah kekafiran mencegah bisa masuk surga. Yang kelima, sisi pendalilan yang kelima yang menunjukkan dari ayat-ayat di atas bahasanya sihir adalah kekafiran. Ini potongan ayat, walau anam amanu wattaqau, seandainya mereka beriman dan bertakwa dengan meninggalkan sihir. Maka ini menunjukkan, ini dalil yang menunjukkan bahasanya sihir itu meniadakan iman dan takwa. Maka inilah beberapa titik dari ayat, seluruhnya menunjukkan bahasanya mempelajari sihir dan mengajarkannya adalah kekafiran. Dan siapa yang mengganti, siapa yang mencari sihir, maka dia atau mengambil sihir, sungguh dia telah mengambil kekafiran dengan membuang imannya, sehingga jadilah dia kafir. Dan bahasanya dia tidaklah mendapatkan sedikit pun bagian dari surga. Dan bahasanya siapa yang belajar sihir, maka intafa, maka hilang darinya iman. Walau annam amanu wattaqau, seandainya mereka beriman dan bertakwa. Kalimat ini menunjukkan bahasanya sihir itu meniadakan iman, dan bahasanya sihir itu salah satu pembatal Islam. Inilah sisi pendalilan dari penulis rahimallahu ta'ala dari ayat ini. Akan tapi mungkin Anda bertanya, bagaimanakah kok ada malaikat yang mengajarkan sihir, padahal mengajarkan sihir itu kekafiran? Jawabannya, ini adalah ujian dari Allah, wa imtihan, ujian bagi manusia, siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Maka ada dua malaikat yang Allah turunkan untuk mengajarkan ilmu sihir, dalam rangka mengetes manusia, siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Oleh karena itu, tidaklah keduanya mengajari siapapun dari manusia, hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Maka keduanya memberikan nasihat kepada orang yang mau belajar, bahasanya meninggalkan belajar sihir, dan keduanya menjelaskan, menasihati untuk meninggalkan belajar sihir. Dan keduanya menjelaskan bahasanya sihir itu kekafiran. Maka keduanya tidaklah mengajari dan diam, akan tapi memberi nasihat bahasanya ini kekafiran. Fa'in aqdama alaihi bikhtiarihi, maka siapa yang maju alaihi belajar sihir atas pilihannya sendiri, maka dia kafir. Maka Allah jadikan dua malaikat ini mengajari manusia sihir min ajli, dalam rangka mengetes manusia, bukan dalam rangka menunjukkan sihir itu tidak mengapa atau sihir itu mubah. Namun wa innama min ajli, namun dalam rangka supaya ayatabayyan, supaya jelas man yakfuru, siapa yang kafir dan siapa yang beriman dan siapa yang menerima nasihat. Maka kita ketahui min hada, dari hal ini, sihir adalah kekafiran, baik mempelajarinya atau mengajarkannya. Kemudian termasuk yang kafir karena sihir, kata penulis adalah radiyah bihi, orang yang ridha dengan ilmu sihir. Di antara orang yang ridha dengan ilmu sihir adalah pasien, dukun, tukang sihir. Dia tidak melakukan sihir, tidak mempraktikkan ilmu sihir, cuma dia request sihir untuk keperluan ini dan itu. Maka jika seorang itu tidak mempelajarinya dan tidak mempraktekannya, akan tapi dia ridha dengannya dan tidak mengingkarinya, maka ini juga kekafiran dengan semata-mata ridha. Karena siapa yang ridha dengan kekafiran, maka sungguh dia telah kafir. Karena orang yang beriman tidak akan ridha dengan kekafiran. Dan jika demikian, sihir adalah kekafiran, mempelajarinya, mengajarkannya, mempraktekannya, ataupun sekedar ridha dengannya. Semuanya ini adalah perkara-perkara yang menunjukkan wajibnya mengingkari sihir, melarang para tukang sihir. Saharah, bentuk jamak dari sahir. Dan menghilangkan keberadaan tukang sihir dari tengah-tengah masyarakat, supaya mereka tidak menyebarkan kejelekan dan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, terdapat sejumlah hadis yang isinya hukuman mati untuk tukang sihir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukuman untuk tukang sihir adalah dorbatun bisayfi, adalah satu satu ayunan dengan pedang, diatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain dari Jundab wa wadda'if marfu'an sahih mauquf perkataan Jundab sebagaimana kata At-Tirmidzi sahih min Jundab mauqufan. Dan ini dipraktikkan oleh para sahabat, mereka memberi hukuman mati untuk para tukang sihir. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kataba mengirim surat ila Umal, jamak dari Amil. Amil di masa silam itu sebutan yang mentereng karena artinya gubernur. Ini, kalau di bahasa Arab modern, Amil itu ini, kesannya jelek karena artinya buruh kasar. Ani ketulu isi suratnya, ya, berikanlah hukuman mati kepada semua tukang sihir, baik laki-laki ataupun perempuan. Dikeluarkan oleh Ahmad Abu Dawud, penulis kitab Taisir Azizil Hamid mengatakan sanadnya hasan. Kemudian Hafsah binti Umar Ummul Mukminin juga memerintahkan hukuman mati untuk budak perempuan beliau yang mensihir beliau. Diatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad. Dinilai sahih oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Tauhid. Kemudian Jundub bin Ka'ab as-Sahabi juga membunuh seorang tukang sihir di hadapan salah satu penguasa Bani Umayyah. Lamma ja'a wa wajah sahir, tatkala beliau sang sahabat Nabi ini datang, beliau jumpai tukang sihir yal'ab main-main di depan sang penguasa. Yukhayyalu ilan nasi, dia memberikan sihir khayalan, sihir imajinasi pada banyak orang, bahasanya dia membunuh seseorang kemudian menghidupkannya, tepatnya memotong kepala kemudian mengembalikannya, dan ini adalah sihir takhyili. Maka ada praktek sihir seakan-akan orang disembelih kemudian terlihat ada darah yang netes-netes, setelah itu kepalanya disatukan, orangnya kemudian hidup lagi. Dan ini di sini sampaikan ini sihir takhyili. Kalau di tempat kita dijumpai semacam yang dianggap sulap gitu. Masukkan kotak dan digergaji ini. Kemudian terbelah, netes-netes ada kayaknya darah, disambung, orangnya nyengir. Fa walam yasna syai'an, maka tukang sihir ini tidak melakukan apapun, akan tapi itu khayalan yang terlihat pada mata manusia. Faqaraba minhu, maka Jundub bin Ka'ab kemudian mendekati orang itu sampai kemudian memenggalnya dengan pedang dan memotong kepalanya. Kemudian Jundub mengatakan jika dia benar bisa mengembalikan kepala ke badan, ya, maka hendaklah dia hidupkan dirinya sendiri. Dikeluarkan oleh Al-Bughawi di Tarikh Al-Kabir dan Baihaqi dalam Sunan Kubra, dinilai oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di Kitab Tauhid dan penulis Syaikh Sulaiman di Taisir Azizil Hamid. Beliau mengatakan Syaikh Sulaiman walaha turukun kathira, punya banyak jalur. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan soha sahih hukuman mati untuk tukang sihir dari tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar, Hamzah dan Jundub ibn Ka'ab. Kemudian seandainya tukang sihir itu menampakkan taubat, maka tidak diterima, bahkan tetap yunafal, dilaksanakan padanya hukuman, karena tidak bisa dipercaya taubatnya karena dia zindiq, karena dia munafik. Dia fakat, maka boleh jadi dia menampakkan taubat dan di hatinya terdapat sihir. Sehingga tukang sihir adalah yuqtal, hukumannya hukuman mati ala ayy halin, apapun kondisinya. Meskipun dia tulus dalam taubatnya, namun itu taubat antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Dan Allah, maka Allah Jalla wa'ala menerima taubatnya. Adapun kita, kita tetap terapkan padanya hukuman had, yaitu hukuman mati, apapun keadaannya, dia bertobat ataupun tidak. Maka dengan hal ini jelaslah bagi kita batilnya sihir. Dan bahasanya syirik adalah kekafiran besar mengeluarkan dari Islam dan kemurtadan dari dinil Islam. Dan bahasanya syirik adalah salah satu pembatal Islam. Dan bahasanya hukuman untuk tukang syirik adalah hukuman mati apapun keadaannya, yaitu taubat ataupun tidak. Karena dia merusak masyarakat, menyebarkan permusuhan dan kebencian serta kejelekan di tengah-tengah manusia. Wa min hadza, maka dari ini nutrik, maka kita mengetahui bahasanya apa yang dilakukan apa yang dilakukan di sirkus kama yusamunahu, sebagaimana nama yang mereka berikan, atau mimbab al-ab bahlawaniyah, permainan pahlawan. Maka yaitu Nabi Sahir, mereka ini mendatangkan tukang sihir fil hafalat, di perayaan, wal muntazaha, tempat wisata, wasiyahah, dan tempat wisata, untuk melakukan al-qamrah, untuk melakukan sihir. Ana hadza sihrun sarihun, ini adalah sihir yang nyata, meskipun mereka namai bukan dengan namanya. Ya, tadi dia namai dengan nama sirkus misalnya. Wa na'lamu bihada, dan kita mengetahui dengan hal ini aidan juga, tidak boleh membiarkan sihir di tengah-tengah masyarakat Islam. Bi'ayi syaklin, dengan bentuk apapun. Yumkinu mungkin ayuqal, dikatakan bahasanya mereka, tukang sihir, mengobati berbagai macam penyakit, yang mereka namai dengan at-tibbi syabi, obat tradisional. Wa sihirun, dan itu adalah sihir. Atau mereka yaitu nabihi, mereka melakukan sihir dengan kedok ruqyah. Maka mereka melakukan ruqyah padahal mereka tukang sihir yang bodoh. Kemudian mereka namai para tukang sihir tersebut masyayikh, ya, orang tua, ya, orang pintar, wahum saharah, padahal mereka tukang sihir. Dan orang-orang awam meyakini bahasanya mereka adalah tabib dan orang tua. Wa kadzalika, demikian juga tidak boleh menggunakan sihir dengan kedok permainan bahlawaniyah. Atau sirkus atau semacam itu. Contoh seperti orang yang narik mobil pakai selembar atau satu helai rambut kepalanya. Atau tamshi alai as-sayyarah, atau dia dilindas oleh mobil, wala tadurruhu, tanpa bahaya baginya. Atau kemudian ditusukkan kepadanya bil asyakh minal hadid, satu sejenis pedang dari besi, tanpa bahaya baginya. Atau ditusukkan pada, atau dia tusuk dirinya sendiri dengan pisau. Atau dia makan api di depan banyak orang. Fahadza kulluhu kadzibun, ini semua adalah bohong. Wa kulluhu, ini semua adalah sihir takhyili, sihir pandangan mata. Maka tidak boleh melakukannya, tidak boleh setuju dengannya. Tidak boleh mendatangkan orang-orang tersebut untuk mempraktikkan hal-hal itu di depan banyak orang. Karena ini adalah kemungkaran yang nyata. Wajib diingkari, wajib ditumpas, al-qadu'ala, wa tathir, dan wajib membersihkan negeri kaum muslimin darinya. Kemudian, permasalahan tentang hukum, mengobati sihir dari tukang, orang yang kena sihir. Melepas sihir dari orang yang terkena sihir. Tidaklah dilakukan bahasanya sihir itu adalah musibah dan penyakit, sehingga perlu ilaj, perlu terapi. Dan Allah Jalla wa'ala tidaklah menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Maka dengan cara apakah kita terapi orang yang kena sihir? Maka kita terapi orang kena sihir, kena santet atau yang lain dengan ruqyah syar'iyah. Dan Nabi SAW diobati dengan ruqyah. diruqyah oleh Jibril dengan surat Al-Falaq. Maka si sakit itu diruqyah dengan Al-Quran, dengan ada'iyah, dengan doa-doa, dan obat-obat yang syar'if. Fahadha la ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa. Karena ini adalah mengurai sihir dari orang yang kena sihir dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan bahasanya Allah subhanahu tidaklah menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Adapun mengurai sihir dengan sihir yang semisal. Ya, orang yang kena sihir santet atau yang lain kemudian dibawa ke tukang sihir. Ya, dan diminta supaya dia terbebas dari sihir. Fala yajuzu, maka hukumnya tidak boleh. Wa wa'ilajun bima haramallahu, karena ini pengobatan dengan cara yang Allah haramkan. Bahkan pengobatan dengan kekafiran, dan Nabi SAW bersabda, berobatlah kalian namun jangan berobat dengan hal yang haram. Dan sihir adalah termasuk hal yang haram yang paling besar. Maka bagaimanakah mungkin kita obati orang yang kena sihir dengan sihir? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Allah tidaklah jadikan obat kalian, kesembuhan kalian dalam hal yang Allah haramkan atas kalian. Dan sihir adalah termasuk hal yang haram yang paling jelek. Maka tidak boleh menterapi orang yang kena sihir, bihi dengan sihir. Namun al-masur, orang yang kena sihir itu diterapi bima dengan sarana yang kita gunakan untuk menterapi penyakit-penyakit yang lain berupa ruqyah dengan Al-Quran, ruqyah dengan doa, dengan bacaan-bacaan perlindungan yang syar'i dan obat-obatan yang mubah. Fahadha, maka inilah alat untuk menterapi orang yang kena sihir. Adapun pendapat yang menyelisih hal itu, yang mengatakan bolehnya mengurai sihir dengan sihir yang semisal, maka ini adalah pendapat yang tertolak dan batil. Tidak boleh mengambil pendapat ini. Kan ini adalah pendapat yang menyelisih dalil syar'i dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan wajibnya adalah kita bersihkan masyarakat Islam dari keberadaan para tukang sihir dan praktek mereka. Wa alla yuqarru, mereka tidak dibiarkan tinggal di negeri. Kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat menyebarkan sihir di antara manusia. Kewajiban kita adalah memerangi mereka, menumpas mereka. Dan siapa yang diketahui kalau dia mempraktikkan sihir, maka hendaklah dilaporkan ke pengadilan. Yaitu di Arab Saudi tentunya. Dilaporkan ke pengadilan untuk mendapatkan balasan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Sehingga nyamanlah minhu dari gangguannya. Al-ibad, manusia, wal-bilad, dan negeri. Kita tidaklah membukakan bagi mereka para tukang sihir ruang. Atau kita datangkan mereka, atau kita bila mereka dengan mengatakan biarkan mereka mengobati manusia. Fahum, maka mereka mendatangkan sihir, dan dengan hal itu maka kita menambah kejelekan itu tambah jelek, sihir itu menambah sihir dengan sihir. Kemudian as'ilah. Apa hukum mengurai sihir dengan sihir yang semisal atau pergi ila dhalika untuk keperluan itu? Rubah manusiba dhalika, boleh jadi pendapat itu dinisbatkan sebagai pendapat yang disetujui oleh Syekh Ibnu Baz. Ditambah hal ini ada di buku-buku para ulama fikih secara umum dan fikih Hambali secara khusus. Jawabannya, menisbatkannya sebagai pendapat Syekh Ibnu Baz, maka ini adalah dusta yang nyata. Karena Syekh Ibnu Baz memfatwakan haramnya sihir, tidak boleh berobat dengan sihir, dan beliau punya buku judulnya Iqamatul Barahin, menegakkan hujah, bantahan untuk para penipu, tukang sihir, dan para penipu. Yang buku ini ada di jawaban-jawaban beliau dan di buku kumpulan fatwa beliau. Maka menisbatkan pendapat kalau Ibnu Baz yujawizu hala sihri bisihri mithlihi bisihrin mithlihi, membolehkan mengurai, melepas sihir, menghilangkan sihir dengan sihir yang semisal, maka ini kebohongan atas nama Syekh Ibnu Baz. Adapun kalau ulama terdahulu ada yang berpendapat dengannya, ya, ada sebagian ulama terdahulu berpendapat dengannya, maka itu benar adanya, dan setiap orang itu bisa diambil perkataannya ataukah disanggah. Maka tidak boleh mengambil pendapat para mufti jika menyelisihi Quran dan Sunnah, karena pendapat mereka bukan hujah. Innama dalil yang jadi dalil adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kesepakatan kaum muslimin. Kemudian sebagian orang mengatakan inna min iladi, di antara pengobatan untuk melepas sihir, sihir saraf, yaitu sihir benci dengan istri atau dengan suami, di antara caranya adalah hendaknya si suami menceraikan istrinya. Tatliqatan wahidatan, satu talak. Maka dengan keluar talak, maka akan yanfaku as-sihru, akan hilanglah sihirnya dengan izin Allah. Nah, setelah sihirnya hilang, tinggal dirujuk. Ba'da dalika, setelah itu. Fal hadzal fi'lu sa'irun, apakah perbuatan semacam ini boleh? Wahal lahu wajhun, apakah ada sisi benarnya dari syariat? Dan bimada yusi fadilatukum, dan apa yang anda wasiatkan? Maka jawaban beliau, maqala bihadza ahlul ilmi, tidak ada ulama yang berpendapat semacam ini sebatas yang aku tahu. Ini adalah perkataan yang tidak benar. Ya, menghilangkan sihir tidak dengan cara mengeluarkan kata-kata talak. Namun menghilangkan sihir dengan terapi syar'i, tidak dengan talak. Dan Allah Jalla wa'ala membenci perceraian, kecuali jika memang da'at ilal hajatu, dibutuhkan. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kelayaan al-usrah pergaulan di antara suami istri, atau tidak ada lagi wifaq, keharmonisan di antara keduanya. Adapun menceraikan istri dalam rangka mengobati sihir, maka aku tidak mengetahui satupun ulama yang berpendapat dengannya. Kemudian ada pertanyaan, jika aku jumpai buhul sihir, hal uhilluhu, apakah aku mengurainya dengan cara dibakar ataukah dirobek-robek? Jawaban beliau, jika anda jumpai buhul sihir, maka hancurkan. Boleh jadi dibakar dengan api atau dirobek-robek, yang penting anda tidak membiarkannya. Ya, pertanyaan, yahdus, terjadi di sebagian negeri, ayyaku masakhsun, ada seorang fi jam'in minan nasi, di hadapan sejumlah banyak orang, ya'malu, dia melakukan isti'radat musirah, pameran yang membangkitkan emosi. Semacam dia memasukkan pedang atau pisau ke perutnya tanpa ngefek. Wa ghairu dzalika minal harakat, dan berbagai gerakan-gerakan yang lain yang tidak bisa dipercaya dalam kehidupan manusia biasa. Apa hukum syariat untuk praktek semacam ini? Maka jawaban beliau rahimallahu ta'ala, jawaban beliau hafizallahu ta'ala, hada musya'wadun kadzabun, itu adalah penipu dan penipu. Wa amalu hada, perbuatan ini adalah sihir takhyili. Dia disebut penipu karena dia mengesankan demikian padahal dia seperti itu tidak terjadi. Fawa, maka dia adalah sejenis dengan apa yang Allah sebutkan, yaitu para tukang sihir Fir'aun. Fa idza hibaluhum wa isyuhum, maka tiba-tiba tali dan tongkat mereka yukhayyalu ilaihi, terkhayalkan di hadapan Musa karena sihir, annaha, bahasanya tongkat dan tali itu tas'a, bergerak-gerak. Demikian juga firman Allah Ta'ala, falamma alqaw, maka tatkala mereka lemparkan tongkat dan talinya, maka mereka mensihir mata manusia dan membuat takut manusia. Maka mereka melakukan apa yang disebut dengan qamirah, yaitu apa definisi qamirah? At-takhyir linnasi khilafal haqiqah. Adalah membuat khayalan, membuat imajinasi pada banyak orang yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Atau mereka melakukan syai'an minal hiyali al-khafiyah, trik tersembunyi yang dia nampakkan pada manusia seakan-akan itu realita, padahal itu bohong. Dia nampakkan pada orang bahasanya dia menusuk dirinya sendiri atau membunuh seseorang kemudian mengembalikannya sebagaimana semula. Padahal fi waqil amr, dalam realitas nyatanya tidak terjadi syai'un sedikit pun dari hal itu. Atau dia nampakkan dan dia kesankan kepada manusia kalau dia masuk ke dalam api dan api itu tidak membahayakannya, padahal dia tidak masuk dalam api. Namun dia melakukan satu trik tersembunyi yang disangka oleh manusia itu hakiki. Maka tidak boleh mengizinkan haula mereka-mereka bimuzawalah melakukan kebatilan ini, kebohongan ini, membohongi kaum muslimin dengan tipu daya mereka yang batil. Karena ini memberikan pengaruh pada orang awam. Dan adalah salah satu penguasa Bani Umayyah, di dekat sang penguasa ini ada seorang yang main-main semisal ini. Dia nyembelih orang. Wa abana, dia pisahkan. Abana yubinu artinya memisahkan. Dia pisahkan roksahu, kepalanya dari badannya. Kemudian dia kembalikan seperti semula. Maka heranlah orang-orang yang hadir. Datanglah Jundub Al-Khair Al-Asdi radhiyallahu anhu, kemudian membunuh si tukang sihir ini. Sambil mengatakan, jika dia memang benar bisa mengembalikan kepala ke badan, maka adalah dia hidupkan dirinya sendiri. Wala yajuzu, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghadiri kebohongan dan kebohongan ini. Demikian juga menontonnya atau mempercayainya. Wajib mengingkari hal tersebut dan wajib bagi penguasa melarangnya dan menghukum orang yang melakukannya. Tangkil, menghukum. Meskipun hal itu dinamai dengan permainan dan seni. Karena nama tidak mengubah realita. Tidak memubahkan hal yang haram. Dan semisal itu orang yang menampakkan pada manusia kalau dia menarik mobil diam dengan satu helai rambutnya. Atau dia tidur di bawah kafarati sayarat, di bawah kemudian ban mobil, wahya tamshi, dan mobil tersebut berjalan, atau selain itu min anwa'it tadjil, yang merupakan bentuk-bentuk kebohongan, takhyil, imajinasi, dan sihir. Kemudian apakah orang yang melakukan permainan bahlawaniyah atau yang lain yang itu mengandalkan sihir, apakah mereka kafir padahal mereka tidak ridha dengannya? Maka jika mereka tidak ridha dengannya, maka mereka melakukan hal yang haram dan mereka berdosa karenanya. Adapun jika mereka ridha dengannya padahal mereka tahu kalau itu sihir, maka mereka kafir karenanya. Kemudian ada pertanyaan, sebelum aku mendapatkan hidayah dan rutin mengerjakan sholat pada waktunya serta membaca Al-Quran, aku pernah pergi ke salah satu tukang sihir perempuan. Kemudian dia minta kepada aku supaya aku mencekik seekor ayam supaya dia ta'mal, membuatkan li untukku hijaban. Hijab itu jimat, namun jimatnya jimat yang Arab-Arab. di tempat kita namanya raja. Ini bahasa Arabnya hijab. Tarbituni bizauji, supaya jimat ini atau kemudian perempuan tukang sihir tersebut mengikatkan aku dengan suamiku. Ini supaya suaminya lengket dengan dirinya. Li'anau kana yujad da'iman muskilat, karena selalu ada problem cekcok antara aku dengan suamiku. Dan riil, wa fi'lan dan riil, aku mencekik seekor ayam dengan tanganku. Fahal alayya fi fi'li hadha ithmun, apakah aku dosa karenanya? Dan apa yang harus aku lakukan sehingga aku bisa terbebas dari kerasa ketakutan yang mendatangi diriku, wal qalaq dan kecemasan? Maka jawaban Syekh Hafizallahu Ta'ala, yang pertama, pergi ke tukang sihir haram, sangat haramnya. Karena sihir adalah kekafiran dan kezaliman terhadap hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Maka pergi menemui mereka adalah kejahatan besar. Apa yang Anda sebutkan kalau Anda mencekik ayam juga adalah kejahatan yang lain. Karena ini adalah bentuk menyiksa hewan. Dan membunuh hewan tanpa alasan yang benar. Dan mendekatkan diri kepada selain Allah dengan cara semacam ini. Fayakunu syirkan. Ini adalah kemusyrikan. Namun selama Anda telah tubti, Anda bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat yang sungguh-sungguh, maka apa yang dulu terjadi pada dirimu Allah ampuni. Dan janganlah kembali melakukannya di masa depan. Dan Allah memberikan ampunan pada siapa saja yang bertobat. Tidak boleh bagi kaum muslimin membiarkan keberadaan para tukang sihir melakukan dan mempraktikkan sihir mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Wajib mengingkari dan wajib bagi para penguasa kaum muslimin untuk memberikan hukuman mati padanya dan memberikan kenyamanan bagi kaum muslimin min karena terbebas syarihim dari kejahatan mereka. Kemudian, apa pendapat Anda membuka klinik khusus lil qiraati untuk ruqayyah? Ini apa hukum klinik ruqayyah? Jawabannya, maka nahada min amali salaf. Maka ini bukanlah satu hal yang dilakukan oleh salaf. Mereka tidak ada yang buka klinik atau buka mahalat, ya, klinik lil qiraah untuk orang agar orang yang mau dibaca-bacain alias diruqyah. Wa tawassu'u fi hadha, dan berlonggar-longgar dalam masalah ini, yuhdisu syarra, itu menimbulkan kejelekan. Di alasan beliau sabdu dzari'ah. Ya. Wa yudkhilu fihi man la yusinu, dan akan masuk wayadkhulu fi, dan akan masuk pada dunia ruqyah orang-orang yang tidak bisa ruqyah. Artinya satu dari'ah berarti menutup jalan kejelekan. Karena manusia itu berlari di belakang ketamakan. Mereka ingin supaya banyak orang datang kepada mereka meskipun dengan melakukan hal-hal yang haram. Demikian pendapat beliau tentang klinik ruqyah. Ya, tentang sihir sebenarnya para ulama berselisih pendapat apakah sihir itu seluruhnya kekafiran ataukah tidak. Ya. Dan Al-Imam Syafi'i berpendapat bahasanya sihir itu ada dua macam, ada sihir yang merupakan kekafiran dan ada yang sihir yang bukan kekafiran. Dan itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di Al-Qaul Al-Mufid ala Kitab Tauhid. Beliau mengatakan bahasanya sihir itu ada dua macam. Ada sihir yang dengan bantuan setan itulah kekafiran. Dan ada sihir dengan ramuan. Ada satu tumbuhan yang banyak di tempat kita yang bisa dijadikan sebagai ramuan untuk sihir. Namanya pohon tumbuhan kecubung. Ya, tumbuhan namanya kecubung. Itu daunnya itu itu kemudian berdampak sihir. Memakannya itu menyebabkan orangnya jadi masyhur. Lebih-lebih lagi kalau pakai bunga kecubung itu lebih dahsyat lagi sihirnya. Maka ketika biasa kemudian ada sebagian orang di sebagian masyarakat kita yang zalim kepada orang lain dengan menyampurkan ramuan kecubung itu ke teh dan semacam itu di acara-acara pertemuan, nanti pulang dia jadi masyhur kena sihir. Itu sihir dengan ramuan. Maka nanti dan dampaknya seperti orang kena sihir. Maka dia boleh jadi datangi lemari, dia kira itu kamar mandi. Sama persis sebagaimana orang yang kena sihir. Itu sihir ramuan pakai tumbuhan namanya kecubung. Bisa di googling bahaya kecubung. Dia sihir. Dia adalah sihir, namun kalau pakai bahasa Syekh Ibnu Utsaimin, sihir dengan ramuan. Dan kalau orang itu kena sihir kecubung, maka nanti kemudian dia hilang kesadarannya, ya semacam itu. Dia merasa begini, merasa begitu, merasa telah melakukan ini, padahal tidak. Seperti orang kena sihir. Dan itu nanti variatif. Ada yang 3 hari efeknya. Dan itu tidak ada obatnya. Kecuali dibiarkan. Ya, tidak ada obatnya kecuali dibiarkan. Dan kalau pakai bunga kecubung itu bisa sampai seminggu. Ya, bisa sampai seminggu. Ya. Dan yang berbahaya adalah ketika yang lebih bahaya adalah orang itu tidak tahu ini kenapa. Nah, maka keluarganya yang bingung. Maka ada yang dimasukkan ke UGD dan sebagainya. Ya. Padahal ya, itu kena sihir kecubung karena dikerjain sama temannya. Minum teh dicampuri ya, ramuan kecubung. Gitu. Maka nanti yang repot itu sampai masuk rumah sakit, sampai 2 hari, 3 hari, kan biayanya banyak. Padahal, ya obatnya cuma tetap di rumah, biarin saja kayak gitu. Ini bolak-balik, ada tembok dianggap kamar mandi, ini gimana sih kan kok gak bisa dibuka-buka. Karena tembok ya gak bisa dibuka-buka. Tinggal dituntun, bawa ke kamar mandi. Kemudian nanti dia merasa sudah pakai pakaian padahal belum gitu ya, karena pengaruh sihir kecubungan tadi ya, maka itu sihir dengan ramuan dan sihir dengan ramuan itu bukan kufrun ya, karena dia tidak dengan bantuan setan tanpa ada pengabdian kepada setan namun dia adalah zulmun Ini zulmun. Ini bentuk ngerjain orang yang betul-betul nyusahkan. Bukan hanya orang yang dikerjain, namun satu keluarganya boleh jadi bingung dan bingung dan susah, repot. Kalau dia seminggu, ya tidak bisa ngapa-ngapain seminggu itu, kecuali di rumah saja. Tentu ini menyebabkan tidak kerja dan sebagainya. Kemudian tadi berkenaan dengan beliau sampaikan tentang sirkus. Atau kemudian dalam bahasa kita sulap. Yang sulap ini adalah murni kecepatan gerak tangan. Maka apa hukumnya? Saya bacakan dari Syarah Nawaqidul Islam Syekh Abdurrahman Al-Bara. Beliau katakan tentang hal ini, adapun tipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tipuan mimba'dil a'mali riyadhiyah, ya, dengan sebagian kegiatan ketangkasan, alat tarji ila khifatil yaddi, ini karena gerak tangan yang cepat, bizamihim, demikian kata mereka, wasu'atil harakah, dan gerak yang cepat, ya, wasihr at-tamwihi, demikian juga sihir yang kemudian yang kedua, sihir tamwihi. Sihir yang dimaksud sihir tamwihi adalah ma yakunu bitamwihi ba'dil mawat. Ya, dengan timbulnya kesan yang tidak nyata dengan menggunakan sejumlah materi. Bima yudhiruhu ala ghairi haqiqatiha. Dengan menampakkan tidak sebagaimana realitas sesungguhnya. Jadi boleh jadi karena dengan alat tertentu, materi tertentu. Fahada sihru sihrun lugawiyun faqat. Maka sihir semacam ini adalah sihir secara bahasa saja. Maka sulap, apakah sulap ya dalam artian keterampilan tangan itu kita sebut sihir? Maka boleh katakan iya sihir, namun sihir lugotan. Ada permainan karet itu misalnya. Gimana diginikan terus kemudian tiba-tiba lepas sendiri gitu ya. Apakah itu sihir? Iya, itu sihir. Namun itu sihir lughatan. Bukan sihir istilahan. Walaysa minasihri alladhi wa kufrun. Kalau ketangkasan, kalau sulap ketangkasan, maka itu bukan sihir yang statusnya adalah kekafiran. Namun yang jadi masalah, akan tapi mereka, para tukang sihir menjadikan sulap sebagai sarana, sebagai kedok. Ini alasannya sulap, padahal ternyata sihir. Ini untuk melariskan amal sihriyah, sihran hakikian. Untuk kemudian melariskan praktek sihir yang itu adalah sihir sungguhan. Ini. Maka itu dampak buruknya. Dengan kedok, sama nyinggung masalah sirkus juga. Semacam seorang itu dengan alasan sulap, maka kemudian ini gunakan untuk melariskan praktek sihir, seorang mukul atau menusuk dengan pedang, tanpa membunuhnya, atau kemudian memakan bara api, atau menelan ular, atau bisa menekuk besi dengan pandangan mata, mimma yastamilu alaihi mayusama bi sirkus, dengan apa yang ada dengan apa yang terkandung dalam apa yang disebut dengan sebutan sirkus. Ya, maka catatan penting yang mau saya sampaikan atau catatan penting yang bisa kita dapatkan dari sini, bahasanya ketangkasan, kecepatan gerak, ya, itu adalah adalah sihir, namun sihir lughatan, bukan sihir yang masuk dalam bab nawaqidul Islam. Ya, demikian juga ataukah kemudian sihir dengan sudah menyiapkan peralatan, ya, cuma diletakkan tersembunyi, sudah disiapkan bahan-bahan, namun secara apik ya, dia katanya kemudian dia sudah siapkan merpati, ya, sapu tangan kemudian jadi merpati, padahal memang sudah ada merpatinya. Kalau memang betul demikian, ya maka ini tadi namanya sihir tamwihi, bikin kesan seakan-akan ada ini namun ternyata tidak. Maka itu bukanlah sihir yang masuk dalam bab nawaqidul Islam. Namun itu sihir lughatan, sihir dalam bahasa Arab. Ya, masuk dalam secara bahasa bisa disebut dengan sihir, namun itu bukan sihir secara istilah. Ya, karena ketika membaca penjelasan tentang masalah sihir, saya pernah dapat informasi ada sampai seorang da'i yang mengatakan permainan karet itu sihir yang merupakan nawaqidul Islam. Ini yang mainan karet terus ini digini-gini kan terus dan ternyata karetnya lepas. Nah, apa ini termasuk sihir? Ya, beliau katakan itu sihir dan itu dimasukkan di bab pembahasan tentang nawaqidul Islam. Nah ini tidak benar. Ini tidak benar. Ini berdasarkan penjelasan Syaikh Abdurrahman Al-Bara, itu sihir namun sihir lughatan bukan sihir istilah. Ya, kemudian mungkin satu hal yang menarik untuk saya bacakan perkataan Syaikh Abdurrahman Al-Bara. Beliau katakan adapun sihir untuk mengubah benda maka itu satu yang tidak mungkin. Maka tukang sihir tidaklah mampu mengubah orang jadi hewan. Kemudian orang jadi beruang, ada orang kemudian jadi angsa. Sebagaimana film-film di televisi atau semacam itu. Atau hewan kemudian jadi manusia. Atau kemudian emas jadi batu atau batu jadi emas. Maka ini satu hal yang tidak mungkin. Yajib ayyufham hadal amr. Wajib dipahami hal ini bahasanya tukang sihir itu layak qadir ala qalbil a'yan. Tidaklah mampu untuk mengubah benda. Ini bahasanya tidak ada yang mampu mengubah benda kecuali Allah. Ini Allah di khalaqa kulli syai yang menciptakan segala sesuatu. Wa sahir inama ghayatu amalu takhyil wa tamwih alal basar. Tukang sihir paling bisa cuma menyihir pandangan orang. Ya, maka ketika ada tukang sulap yang menyulap daun itu jadi duit, jadi uang. Ya, maka boleh jadi itu sihir pandangan mata. Dan ini sihir yang merupakan kufur juga. Sihir takhyili. Jadi dia sihir mata orang sehingga daun itu terlihat uang. Ya. Atau kemudian atau itu sihir dalam bentuk ya, ada setan yang bawakan duit, setan yang nyuri uang di bank atau yang lain, lantas kemudian kalau setelah tukang sihirnya itu pergi kok masih tetap jadi duit, ah itu berarti duit curian ya, itu duit curian. Tapi kalau tukang sihirnya pergi, tukang sulapnya pergi kemudian jadi kembali jadi daun, nah itu berarti sihirnya sihir pandangan mata. Maka kalau kemudian ada orang kemudian disihir, ya, kemudian seakan-akan lantai itu penuh dengan ular. Ya, maka boleh jadi itu sihir pandangan mata. Ya, artinya di lantai itu tidak ada ular. Cuma ada kelihatan ular. Ya, kalau enggak, ya berarti memang setannya cari ular. Membawa ular sekarung kemudian di ini. Ya, tapi kemungkinan besar itu yang pertama. Ya, kemungkinan yang lebih mendekati itu yang pertama, bukan yang kedua. Ya, lebih repot bagi setan harus ke hutan mencari ular. Ya. Gitu. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barudawana anilhamdulillahi rabbil alamin.